dari isim yang di mansub. Iya, bab pertama dari isim yang di mansub. Ini maf'ulun bih, pembahasannya di mana-mana kan enggak saja, cuman di sini beliau yang membuat panjang karena beliau terangkan domir-domir yang menjadi maf'ulun bih. Paham ya? Antum di mana saja jumpai pembahasan maf'ulun bih pendek saja. Nanti di mutamimah, di kotor nada, semuanya pendek. Paham ya? Karena maf'ulun bih ini termasuk isim mansub yang paling mudah diketahui. Maf'ulun bih ini dia adalah isim mansub paling mudah diketahui daripada maf'ul yang lain. Daripada isim mansub yang lain. Kan dia itu dapat fi'il, terus ada fa'il, terus ada yang mansub, maka maf'ulun bih. Nah, itu pun nanti insyaAllah tidak semua fi'il. Tidak semua fi'il itu butuh maf'ulun bih. Ada fi'il yang tidak butuh maf'ulun bih. Nanti kita akan tahu insyaAllah di sorok. Ya, tentang fi'il itu terbaginya antara fi'il yang butuh maf'ulun bih dan fi'il yang tidak butuh maf'ulun bih. Nanti kita akan tahu bagaimana ciri-cirinya, apa bentuknya. Kemudian sekarang lihat bab maf'ul bih. Qala, beliau berkata, babul maf'ul bih, bab maf'ul bih. Huwal ismul mansubu alladhi yaqa'u bihil fi'ilu. Masya Allah. Maf'ulun bih pendek saja belum katakan pengertiannya. Dia adalah al-ismu, isim. Berarti namanya maf'ulun bih itu harus apa? Isim. Al-mansub, hukumnya ini, hukumnya. Sebagaimana kemarin, kalau fa'il, isim, marfu. Nah, kalau ini isim, mansub. Hukumnya, mansub. Ciri-cirinya, alladhi yaqa'u bihil fi'ilu. Al-fi'ilu fa'ilnya, fa'ilnya yaqa'u. Yang fi'il, pekerjaan, yaqo'u, terjadi atau jatuh atasnya. Paham gak ini? Pekerjaan itu jatuh atasnya, atau bahasa kitanya dia yang dikenai pekerjaan. Nah, kau lihat contoh ucapan antum, daraktu Zaidan, mana maf'ulun bih? Ha? Zaidan. Rakibtul farosa, mana maf'ulun bih? Ha? Al-faros. Mudah kan? Mudah insyaAllah. Alhamdulillah. Aku katakan. Al-awwalu minal mansubati al-maf'ulu bih. Yang pertama dari isim yang dinasab adalah maf'ul bih. Wahu logotan, dia secara bahasa. Dia secara bahasa man waqa'a alaihil fi'il. Siapa yang fi'il perbuatan jatuh atasnya. Itu di matan beliau bilang alladhi yaqa'u bihi. Beliau pakai bihi, seharusnya pakai apa? Allah. Paham? Yang jatuh atasnya pekerjaan. Cuman kan insyaAllah akan datang nanti di Alfiyah Ibnu Aqil bahwa huruf jar itu tidak harus maknanya seperti yang kita ketahui. Allah di atas, di dengan, min dari. Huruf jar itu punya banyak makna. Min ada maknanya. Nanti akan diterangkan apa saja maknanya. Bi ada maknanya. Bukan hanya satu. Paham? Makanya kalau di buku dasar mereka hanya bilang min ma'aniha, di antara maknanya. Di antara, karena makna dari huruf jar itu banyak. Jadi jangan sampai antum di sini dengannya fi'il. Bukan, di sini maknanya apa? Ala. Yang jatuh atasnya pekerjaan. Paham insyaallah? Nanti insyaallah kita akan tahu itu. Ini secara bahasa, wastilahan secara istilah. Menurut pengertian ulama nahwu, maf'ulun bih adalah al-ismul mansubu alladhi yaqa'u alaihi fi'ilul fa'ili. Di sini langsung rinci sekali. Huwal ismul mansubu alladhi yaqa'u alaihi fi'ilul fa'ili. Ya? Maf'ulun bih adalah isim yang dinasab yang jatuh atasnya perbuatannya pelaku. Yang jatuh atasnya perbuatannya siapa? Pelaku. Misalnya untuk katakan begini. Darabtu Zaidan. Siapa pelakunya? Pelakunya. Tu. Siapa maf'ulun bih-nya? Zaidan. Apakah pukulan saya jatuh atas Zaid? Kan tu saya. Apakah pukulan saya jatuh atas Zaid? Iya. Itulah tadi. Perbuatannya pelaku jatuh padanya. Paham? Alhamdulillah. Selesai. Faqauluhum, tinggal keterangan sedikit. Faqauluhum, maka ucapan mereka al-isim, apa maksudnya? Kharajal fi'ilu, kharaja bihil fi'ilu wal harf. Ya, kalau maf'ulun bi harus isim, berarti keluar fi'il dan huruf. Keluar fi'il dan huruf. Fala yakunu wahidun minhum maf'ulan bih, maka salah satu dari keduanya tidak akan pernah menjadi maf'ulun bih. Mereka yang pernah menjadi maf'ulun bih. Waqauluhum, dan ucapan mereka al-mansubu. Namanya maf'ulun bih itu mansub. Apa yang keluar? Kharaja bihil marfu wal majrur. Maka keluar dengannya marfu dan majrur. Fala yakunu wahidun minhum maf'ulun bih. Maka tidak akan terjadi salah satu dari keduanya sebagai maf'ulun bih. Kapan kata marfu atau majrur tidak akan pernah menjadi apa? Tidak akan pernah menjadi maf'ulun bih. Itu pasti. Wa qawluhum, dan perkataan mereka, waqa 'alaihi fi'ilul fa'il, yang jatuh atasnya perbuatannya pelaku, apa yang hilang, apa yang terjadi dengan ketentuan ini, kharaja bihi baqiyatul mansubah, keluar dengannya sisa mansub yang lain. Paham gak ini? Sisa mansub yang lain. Misalnya anggaplah maf'ul mutlak. Contohnya darabtu zaidan, darabtu dorban. Misalnya darabtu dorban, mana mansub? Mana yang mansub dulu? Dorban mansub. Apakah dia maf'ul bihi? Bukan. Kenapa? Tidak jatuh padanya pekerjaan. Pukulan tidak jatuh ke mana? Ke pukulan. Anda paham kan? Tidak jatuh padanya pekerjaan. Sama kalau antum juga katakan misalnya kumtu atau farortu khaufan minal asadi misalnya. Farortu khaufan minal asadi. Saya lari karena takut dari singa. Sekarang khaufan masuk? Masuk. Apa maf'ulun bih? Bukan. Kenapa? Tidak jatuh padanya pekerjaan. Dia tidak lari di atas takut, tapi lari karena takut. Paham gak ini? Contoh lain lagi. Tadi maf'ul mutlak, maf'ul ajli. Contoh maf'ul fi. Antum katakan sumtu yauma al-khamisi. Yauma mansub kan? Mansub. Apakah maf'ul bi? Maf'ul bi? Tidak. Karena puasa tidak jatuh pada hari, tapi puasa terjadi pada hari. Paham gak ini? Dilakukan pada hari itu. Bukan dia. Hari itu yang dikenai pekerjaan. Paham gak ini? Iya, ini. Atau dia maf'ulun ma'ah. Lebih-lebih lagi. Karena maf'ulun ma'ah itu isi mansub yang terletak setelah. Setelah apa? Wow. Paham gak? Otomatis bukan. Maka perkataan belok ini, yang jatuh atasnya perbuatan pelaku, ini mengeluarkan sisa mansub yang lain. Keluar apalagi hal, tamis, mutatna. Paham? Kalau munada, iya. Munada kan, kalau di buku dasar kan dibuat bab tersendiri. Tapi sebenarnya munada itu kan maf'ulun bih. Kalau munada cocok. Karena ya Zaid, aslinya apa? Ada u Zaid. Saya panggil Zaid. Jadi panggilan jatuh kepada siapa? Zaid. Paham gak? Karena munada nanti insya Allah di bab, di mutamimah, kotur nada sampai kitab di atas, dia itu masuk dalam bab maf'ulun bih. Karena sebenarnya huruf ya itu pengganti dari fi'il yang dihilangkan. Antum akan tahu nanti insya Allah. Paham gak? Jadi keluar ini intinya keluar dari maf'ul. Maf'ul yang lain. Selain maf'ulun bih. Mitalul maf'ul bih. Contoh maf'ulun bih yang terpenuhi syarat tadi itu. Isim, mansub, jatuh atas pekerjaan. Adalah qauluka, ucapan antum. Darabtu zaidan. Rakibtul fahrosa. Wa qalu ta'ala khalaqal insana min nutfatin. Mana dia? Hah? Mana dia? Insa al insana, paham? Fakulun min, maka setiap dari zaidan wal farosa wal insana maf'ulun bih. Semua itu adalah maf'ul bih. Kenapa? Li'annahu ismun mansubun waqa'a 'alaihi fi'lul fa'ili. Kan dia adalah isim yang mansub yang jatuh atasnya perbuatannya siapa? Pelaku. Paham? Kama fil mitalil awal. Dia bilang wahwa darbu, yaitu pukulan yang jatuh atasnya, ya, pukulan yang jatuh atasnya. Kama fil mitalil awal, sebagaimana pada contoh pertama. Waruku, dan ya dikendarai, kan rokib, rokiba me apa rokiba? Hah? Mengendarai, menaiki, paham kan? Ya kalau ruku perbuatannya. Dia jatuh atasnya, ya, rukub, kama fil mitali tsani, sebagaimana pada contoh kedua, wal khalq, jatuh padanya penciptaan, dia dicipta. Pada kama fil mitali atsalifi, sebagaimana pada contoh yang ketiga. Selesai ya. Wa asyarul musannifu bil mitalaini, penulis mengisyaratkan dengan dua contoh, karena penulis di matan bawakan dua contoh kan, ada dorobtu zaidan, ada rokibtu alfarosa, dua contoh. Apa maksudnya? Ingat, ulama bahasa ataupun apa saja dari penulis buku, contoh itu ada tujuannya. Contoh yang mereka berikan itu ada apanya? Ada manfaat, ada fungsinya. Kata beliau, penulis berisyarat dengan dua contoh, ila annahu, bahwasannya, la farqa, la farqa, la nafilil jins. Makanya antum tidak tanwin itu farqanya. Sana yang antum bilang, la rojula, paham nih? La ilaha, la farqa, tidak ada sama sekali perbedaan. Paham makna la nafilil jins? Tidak ada sama sekali perbedaan. Fil maf'ul bi, pada maf'ul bi, baina ayakuna akilan, antara yang berakal, kazaid, agoir akilin, atau tidak berakal. Pokoknya maf'ul bi itu bisa berakal, bisa juga apa? Tidak berakal. Paham? Tidak berakal ya masuk hewan, benda mati. Paham ini? Bisa antum katakan, dorobtu syajaron. Dorobtu, apa lagi? Hajaron. Apa lagi? Akhotu kolaman. Paham gak? Intinya maf'ul bi itu tidak harus bilang berakal. Bisa juga apa? Tidak berakal. Tidak berakal itu ada dua. Ada hewan, ada juga benda, benda mati. Dipahami ini? Paham amat? Nah ini maf'ul bi. Dia tidak dipersyaratkan harus berakal. Iya, selesai. Anwa'ul maf'ul bi. Tinggal pembagian ini, pembahasan terakhir dari maf'ul bi. Qala, beliau berkata, wa qisman, dia ada dua. Dohirun dan mutmarun, sudah jelas di buku sebelumnya. Ada maf'ul bi dohir, ada maf'ul bi berupa apa? Dhamir. Fa dohir ma taqaddama dzikruhu. Maka yang dohir apa yang telah lewat contohnya? Yang dorobtu zaidan, rakibtu alfarosa, itu dohir. Ya? Wal mutmar qisman. Kemudian maf'ul bi menjadi domir. Ada dua. Karena domir ada dua. Apa itu? Ada mutasil, ada mufasil. Apalagi kalau mutasil? Yang bersambung. Apa pengertiannya dulu itu? Ma la. Ma la yubtada'u bil kalam. Wa la yaqo' ba'da illa. Apa yang tidak mulai dengannya kalam dan tidak terlihat setelah illa. Tentunya fil ikhtiyar, dalam keadaan biasa. Dalam keadaan apa? Biasa, bukan darurat syiria. Kalau mufasil lawannya ma yubtada ubil kalam wa yaqu bada illa. Paham kan? Iya. Fal muttasil 12, maka namanya dhamir bersambung. Kalau menjadi maf'ul bi maka ada 12. Wahia, yaitu dia adalah dorobani, dorobana, dorobaka, dorobaki, dorobakuma, dorobakum, dorobakunna, dorobahu, dorobaha, dorobahuma, dorobahum, dorobahunna. Ana sudah pernah terangkan dulu bahwa dhamir ini kalau bersama dengan fi'il pasti sebagai maf'ulun bi. Di mana terangkan? Kemarin dari segi kedudukan di pembahasan ma'rifat nakiro. Sudah enggak? Kan dari sisi kedudukan ada dhamir fi mahali rafi yang mutasil. Ada yang fi mahali nasbin, ada yang fi mahali jari. Kalau fi mahali rob'in beda sendiri. Tak tu. Kalau fi mahali nasbin sama jar sama. Dari mana antum tahu kalau ini jar atau nasab? Lihat kata yang bersambung dengannya. Kalau fi'il fi mahali nasbin. Kalau isim atau huruf fi mahali jar. Paham enggak? Sudah lewat kan? Sudah lewat? Alhamdulillah. Ini dia. Di antaranya ini semua ini adalah maf'ulun bi. Kata beliau, wal mufasil itna asyara juga sama. Dhamir yang terpisah juga ada 12. Wahia, iyaya, iyana. Di atas perselisih ini ya. Mana dhamirnya? Apakah iyaya semuanya? Atau hanya iya? Kemudian iya-nya bukan? Akan diterangkan di sana. Paham gak? Mau mikir keluar? Dari tadi. Kenapa dari tadi tidak pergi? Baru terasa. Iya. Kata beliau rahimallahu taala wa iyyaya iyana, iyyaka iyyaki, iyyakuma iyyakum, iyyakunna iyyahu iyyaha, iyyahuma iyyahum iyyahunna. Semuanya ada berapa? 12. Aku katakan, mudah ini insyaallah pembahasannya karena sudah lewat juga dulu kaidah kalau antum dapat dhamir iyyaya iyana mau di awal atau di akhir pasti dia sebagai maf'ulun. Ndih. Paham enggak? Sudah lewat. Aku katakan al-maf'ul bi yang qasimu ila qismain, maf'ul bi itu terbagi menjadi dua, maf'ul bi dhahirun, ada maf'ul bi yang dhahir, wa maf'ul bi mudmar, ada maf'ul bi yang berupa dhamir, kama annal fa'il kadzalika, sebagaimana fa'il juga sama seperti itu, ya kan, fa'il juga ada fa'il dhamir, ada fa'il dhahir, wa qad taqaddama ta'rifu dhahir, telah lewat pengertian dhahir bi annahu bahasanya dia adalah madalla ala ma'na bila qalina. Apa yang menunjukkan atas maknanya tanpa ada korina? Apa yang menunjukkan atas fa'il kalau dia fa'il tanpa korina? Apa yang menunjukkan atas maf'ulun bi kalau dia maf'ulun bi tanpa korina? Orang berbicara atau yang diajak bicara atau yang dibicara dibicarakan. Paham gak ini? Tanpa korina, tanpa indikasi apa saja. Wa taqaddamat aidon amtsilatu. Telah lewat juga contohnya. Paham gak ini? Telah lewat juga. Wa taqaddama aidon ta'riful mutmar. Telah lewat juga pengertian dhamir, tapi beliau ulang lagi. Di anahu bahasanya dia adalah madalla ala ma'anahu biqorinati katakallumin au kitabin au ghaibatin. Apa yang menunjukkan atas maknanya dan korina takallum pembicaraan orang yang berbicara au kitab atau yang diajak bicara au ghaibatin atau yang dibicarakan. Paham ya? Gampang kalau dhamir. Pokoknya kalau dia menunjukkan atas orang berbicara atau yang dibicarakan atau yang diajak bicara, dhamir namanya. Wa qasimul maf'ul bi al-mudmar ila muttasil munfasil. Dan dhamir yang menjadi maf'ul bi terbagi menjadi muttasil dan munfasil. Fal muttasil, maka muttasil ini mudah ya, semua telah lewat. Huwa dia adalah ma la yubtada'u bihi al-kalamu wa la yaqau ba'da illa fil ikhtiyari. Dia adalah apa yang tidak dimulai dengannya kalimat dan tidak pula terletak setelah illa dalam keadaan biasa, bukan syair. Wadalika, demikian itu kalkaf, seperti huruf kaf, domir kaf, fi akromaka, pada kata apa? Akromaka. Fa innahu domir mutasil. Itu kaf, itu adalah domir apa? Mutasil, bersambung. Li annahu kenapa? Dibilang dia domir bersambung. Li annahu karena dia layuk tada ubil kalam, tidak dimulai dengannya kalimat. Falayukol, tidak boleh dikatakan ka akroma. Paham enggak? Enggak boleh antum bilang ka akroma. Wala yaqau ba'da illa, tidak pula terletak setelah illa fil ikhtiar, pada keadaan biasa. Kalam biasa. Ai fi ghairi daruratin syi'riyatin, yaitu pada selain darurat syair. Nanti akan datang insyaallah, antum sabar bahwa akan dibawakan oleh pengarang nahwu nanti bahwa ada kadang dhamir ka ini jatuh setelah illa tapi darurat syiria. Di buku dasar enggak? Enggak dikasih syairnya. Paham ya? Iya, karena itu enggak terlalu penting bagi pemula. Fala yuqal, maka enggak boleh antum katakan ma akroma illaka. Paham enggak ini? Enggak boleh seperti ini. Enggak boleh. Wal mutasilahu itna asyara domiron, dan yang mutasil yang bersambung itu ada 12 domir. Itna lil mutakallimi, 2 untuk yang berbicara. Wa khamsatun lil mukhatabi, 5 untuk diajak bicara. Wa khamsatun lil ghaibi, ada 5 untuk yang dibicarakan. Orang ketiga. Jelas ini ya? Ya, semua akan diterangkan satu-satu masyaallah. Ini yang panjang ini. Hah? Banyak sekali itu ya. Alhamdulillah. Tapi dimaafkan ya karena dingin ini. Silakan. Fa awwaluha, maka yang pertama, al ya'u. Yang pertama ya. Apa kalau ya? Wahiyalil mutakallim wahdah. Mudzakkarun kana aw muannatha. Dia adalah untuk orang berbicara satu. Untuk satu orang yang berbicara. Laki-laki mudzakkarun kana, laki-laki apakah dia laki-laki atau muannatha atau perempuan? Sama. Laki-laki atau perempuan pakainya ya. Seperti dorobani. Bisa laki-laki yang bilang, bisa juga siapa? perempuan. Wa yajibu ayufsal bainaha wa bainal fi'li binunin tusama nunal wiqayati. Perhatikan baik-baik. Ini cara antum mengucapkan ya. Dan begini saudara, ini kan dia mutakalim. Bang Weni, mau antum sambungkan dengan fi'il contoh doroba. Contoh apa? Doroba. Seharusnya langsung bilang, coba ini gulam. Gulamun. Gulamun. Kalau disambungkan dengan dia, antum bilang apa? Gulami. Tidak ada masalah apa-apa. Bang, tapi kalau doroba sambung dengan dia, seharusnya apa? Dorobi. Kan begitu. Sebagaimana? Gulamu menjadi gulami. Doroba menjadi dorobi. Seharusnya kan begitu. Tapi kan, kalau ini tidak masalah, karena isim boleh dikasroh. Paham tidak? Isim boleh dikasroh. Fi'il? Tidak boleh dikasroh, karena itu khusus punya isim. Kasroh itu khusus punya siapa? Isim. Maka, ketika dia bersambung dengan ya, wajib ditambahkan nun antara fi'il dan ya. Wajib ditambahkan nun antara fi'il dan apa? Ya, di sini. Yang mana nun inilah yang di kasro. Jadinya apa? Dorobani. Paham? Wajib. Nun ini nun apa namanya? Mereka bilang nun wikoya, nun penjaga. Tahu wikoya? Tameng orang berperang itu namanya apa? Wikoya. Paham gak ini? Nun penjaga. Penjaga apa? Ya penjaga fi'il supaya tidak di kasro. Kan tak boleh di kasro. Sementara kalau ada ya harus di kasro. Supaya tidak di kasro, masukkan nun. Nun. Nun apa namanya? Wikoya. Paham? Kenapa dinamakan nun wikoya? Itu tadi. Untuk menjaga fi'il dari kasro. Jelas? Jelas atau belum? Jelas ini? Akan atau belum? Lihat, ketika ada ya ini bersambung dengan fi'il. Ingat, hanya bersambung dengan fi'il. Kalau bersambung dengan isim atau huruf, tidak perlu. Paham kan ini? Tidak perlu kalau yang lain. Ya? Wajibu ayufsal. Dan wajib untuk dipisahkan. Bainaha antara dia, yaitu ya. Wabainal fi'ili dan dengan fi'ilnya. Binunin dengan nun. Tusamma nunal wikoyah. Yang mana dia dinamakan dengan nun wikoyah. Paham gak ini? Wajib dipisahkan oleh nun. Yang nun ini namanya nun wikoyah. Paham? Nun penjaga. Nah contoh, dorobani zaidun. Paham? Jadi suatu saat tuh kalau ditanya, dari mana datangnya nun? Paham gak? Paham ya? Itu sengaja didatangkan untuk menjaga fi'il. Paham? Dari kasro. Wa innama, kemudian kata beliau, wa innama sumyat bidalika, tiada lain dia dinamakan dengan itu. Maksudnya dinamakan dengan nun wikoyah. Kenapa? Li'anna takil fi'lah minal kasri. Karena dia ha, kembali ke nun. Karena dia, yaitu nun itu, taki melindungi al-fi'la, melindungi fi'il minal kasri, dari kasro. Melindungi fi'il dari kasro. Alladhi yadkhulu mitluhu fil ismi, yang masuk semisalnya pada isim. Ini tadi yang ana bilang tadi. Gulam tambah ya menjadi apa? Gulami, masuk pada isim. Ya ini juga ya mutakalim ini masuk pada apa? Isim. Tapi di isim tidak pakai nun, di fi'il pakai nun. Sama. Wahal kasro yaitu kasro bisabab ya mutakalim. Kasro dengan sebab ya mutakalim. Afani selesai. Yang kedua, nah ini nak hialil mutakallim alladhi ma'ahu ghairuhu. Ini untuk orang yang berbicara yang lagi bersama orang lain. Aul mu'adzim li nafsihi. Atau dia satu orang tapi dia mengagungkan apa? Dirinya. Untuk mengagungkan dirinya. Dia bilang dorobana, dia memukul dorobana zaidun. Zaid memukul kami. Dorobana zaidun. Zaidun apanya? Fa'il. Paham? Tapi ingat, banyak tidak boleh sukun. Kalau antum sukun banyak, dorobna. Maka dibaca apa Zaid? Dorobna zaidan. Karena kalau disukun, jadi dia jadi fa'il. Kan ini na ini berserikat antara fa'il dan maf'ulun bi sama domirnya. Jadi hati-hati saja nanti. Ya, kalau antum sukun ahi fi'il berarti dia fa'il. Kalau antum fathah berarti dia adalah maf'ulun bi. Jelas ya? Bi fathil ba, maka yang boleh ingatkan di fathah ba-nya. Karena kalau disukun jadi fa'il. Di fathah ba-nya. Paham enggak ini? Itu diingatkan. Asalnya yang ketiga al-kaf al-maftuha. Kaf yang di fathah. Ka. Ka. Abadnya wahyal lil muqatabi wahyal lil muqatabi al-mufradi al-mudzakkari. Dia untuk satu orang yang diajak bicara laki-laki. Untuk yang diajak bicara satu orang laki-laki. Nah, contoh dorobaka Zaidun. Zaid memukulmu. Arabi yang keempat al-kaf al-maksurah. Kaf yang dikasro ki. Ki. Wahyal muqatabatil mufradatil muannatsati. Dia untuk yang diajak bicara satu orang perempuan. Nah, contoh dorobaki Zaidun. Paham ya? Ki. Al-Qamis yang kelima al-kaf al-madmuma al-mutasibihal mim wal alif. Yang kelima ada kaf yang didoma yang bersambung dengannya mim dan alif. Kuma, gitu maksudnya. Kaf yang didoma ku yang bersambung dengan mim dan alif. Kuma, paham enggak? Contoh maknanya dulu wahyal musanna al-mukhatabi mudzakkaron kana au muannatsa. Ini untuk dua yang diajak bicara laki-laki atau perempuan. Contoh, nah ya Muhammadani dorobakuma Zaidun. Mana syahid kita? Dorobakuma. Paham? Ya Hindani dorobakuma Zaidun. Sama. Maksudnya laki-laki atau perempuan sama saja. Ya. As-sadis yang keenam al-kaf al-madmumah al-mutasilu biha al-mimu wahdaha. Ya, kaf yang didomah yang bersambung dengannya mim saja. Wahdah saja. Paham? Ya. Dia adalah mim kaf yang didoma yang bersambung dengan mim saja yaitu kum kum. Kum. Wahya li jama'ati dzukur al-mukhatabin. Dia adalah untuk banyak laki-laki yang diajak bicara. Kum kalian laki-laki. Ya, kalian laki-laki. Nah, contoh darabakum Zaidun kum. As-sabi yang ketujuh al-kaful matmumatui al-kaful matmumatu al-mutasilu biha an-nunu al-musyaddadatu. Kaf yang didomah tapi bersambung dengan nun yang ditasdid. Kunna. Paham jadinya? Kunna. Wahya li jama'atil inati al-mukhotobati. Dia untuk banyak perempuan yang diajak bicara. Nah, contoh dorobakunna Zaidun. Paham gak ini? Dorobakunna Zaidun. Paham Ahmad? Asamin yang ke-8 al-ha'u al-madmumatu. Ha yang di dhamma. Wa hiya lil-ghaibi al-mufradi al-mudzakkari. Dia adalah untuk gaib yang tidak ada di hadapan kita, orang ketiga, satu laki-laki. Contoh darabahu Zaidun. Mana maf'ulun bi? Mana maf'ulun bi? Hu. Atasi al-ha al-maftuha al-mutasilu bil alifi al-mutasilu biha al-alifu. Ha yang di fathah yang bersambung dengannya alif. Ha. Ha, paham enggak? Contoh wahya lil mufradati al-ghaibati. Kalau ini kalau ada ha bersambung dengan alif maka itu untuk satu perempuan. Paham? Ghaibah. Ya. Nah, contoh darabaha Zaidun. Mana maf'ulun bi? Ha. Al-ashir yang ke-10 al-ha'u ha juga al-matmumatu al-mutasilu biha al-mimu wal-alifu. Ada ha yang didomah yang bersambung dengannya mim dan alif. Yaitu dibilang apa? Mim dan alif. Apa jadinya? Huma. Ya. Apa maknanya? Kata beliau wahyalil musanna al-ghaib. Kalau ini untuk dua yang goib. Mudzakkarun kana au muannatsa. Apakah dia laki-laki atau perempuan? Nah, contoh al-Muhammadani darabahuma Zaidun. Mana maf'ulun bi? Huma. Al-Hindani darabahuma Zaidun. Mana maf'ulun bi? Ha? Huma. Sama. Al-Hadi Asyara yang ke-11. Yang ke-11 al-ha'u ha juga. Al-madmumatu yang didoma al-mutasilu yang bersambung biha dengannya al-mimu wahdaha. Yang bersambung dengannya mim saja. Mim saja. Wahia dan dia maknanya li jama'ati ad-dukuri al-go'ibin. Untuk banyak laki-laki yang goib. Tidak ada di hadapan kita orang ketiga. Nah contoh darabahum zaidun. Mana maf'ulun bihnya? Hum. Asani asyara yang ke-12 al-ha'u. Ha juga al-madmumatu yang didoma al-mutasilu yang disambungkan biha dengannya an-nunu al-musyaddadatu yang bersambung dengannya nun yang di tasdid. Contoh wa di artinya ya li jama'ati al-inasi al-ghaibati. Dia untuk banyak perempuan yang ghaib. Paham ya? Orang ketiga banyak perempuan. Nah contoh darabahunna zaidun. Mana dia? Maf'ulun bihnya? Ha? Hunna. Selesai. Ya kata beliau faddomiru, ini intinya kita ini. Ini sebenarnya maunya, irobnya. Faddomiru fi jami'i hadil amtilati. Maka domir pada seluruh contoh ini, domirun mutasilun adalah domir yang bersambung. Mabaniyun mabni fi mahalli nasbin maf'ulun bih muqaddam. Semuanya berada dalam kedudukan nasab sebagai maf'ulun bih yang di kedepankan, kan fa'ilnya di belakang semua zaidunnya, paham gak ini? Jadi dia maf'ulun bih yang di kedepankan, jelas ya? Karena fa'ilnya di depannya, darabahu zaidun, berarti dia di kedepankan karena asal maf'ulun bih itu setelah fa'il, dipahami ini? Itu asalnya. Kemudian lihat wal munfasilu wa zaidun fa'il mu'akhor, sementara zaid fa'il yang diakhirkan. Wal munfasilu sementara yang terpisah. Ini diulang-ulang lagi keterangannya sebentar. Ya, wahuwa alladhi yuktada'u bihil kalam wa yaqobada illa fil ikhtiyar. Dia adalah yang diawali dengannya kalimat dan terletak setelah illa dalam keadaan biasa. Wadhalikana, demikian itu contohnya. Iyaka min kolika, iyaka dan ucapan antum, iyaka akramtu. Ya, wa ma akramtu illa iyaka. Dia boleh di depan dan boleh terletak setelah illa. Walahu aidon itna asyara domiron. Dia juga memiliki 12 domir. Itnanil mutakallim, 2 untuk yang berbicara. Wa khamsatunil mukhatab, dan 5 untuk diajak bicara. Wa khamsatunil ghaib, dan ada 5 untuk yang dibicarakan orang ketiga. Jelas ini? Mudah. Fa awwaluha iyaya. Maka yang pertama iyaya. Ini nak ulang, dia ulang saja sebelumnya tadi. Belum ulang saja kalimat yang di atas tadi. Untuk ya ditaruh di sini. Bang, diulang saja. Iya ya, ini lil mutakallim wahda mudzakkarun kana au muannats. Ini untuk orang berbicara satu orang. Laki-laki atau perempuan. Contoh nah iya ya akramta. Nah, iya ya akramta. Apa artinya itu? Kamu memuliakan saya. Bang, kalau terjemahan enggak boleh di depan. Terjemahan maf'ulun bih tetap di belakang. Kata kamu, kamu memuliakan saya. Cuma nanti berhubung dia ada kaidah tafsirnya di situ, maf'ulun bih kalau dikedepankan itu maknanya khusus. Maf'ulun bih kalau dikedepankan maknanya apa? Khusus. Makanya nanti itu kalau begitu modelnya diartikan hanya saya yang kamu muliakan. Paham gak ini? Hanya saya yang kamu muliakan. Kan dia dikedepankan. Atsani yang kedua iyana. Wahyul mutakallim alladhi ma'ahu ghairuhu aw al mu'azzim li nafsihi. Dia adalah yang berbicara yang bersama selainnya atau mengagungkan dirinya. Nah, iya ya akramta. Mana maf'ulun bih? Hah? Iyana. Bilang saja dulu begitu, sementara kita akan bahas di akhirnya. Iya, yeah, bilang saja dulu iyana untuk sementara. Iya. Yeah. Ar-asali yang ketiga iyaka. Bi fathil kaf, bi fathah kafnya iyaka. Wahyalil mukhotob bil mufradil mudzakkari. Ini untuk satu orang diajak bicara, satu laki-laki. Untuk diajak bicara satu laki-laki. Nah, iyyaka akramtu. Mana dia? Iyyaka. Arabi yang keempat iyyaki. Bi kasriha di kasro dia, kafnya. Iyyaki. Wahyalil mukhotobatil mufradatil muannatsati. Dia untuk yang diajak bicara satu perempuan. Nah, iyyaki akramtu. Mana? Al-khamis yang kelima iyyakuma. Bidomil kaf, bidoma kafnya tentunya bersama mim dan alif. Paham? Tidak perlu dibilang, karena sudah dibilang tadi. Iyakuma. Wayal mutanal mukhatab mutakaran kana au muannatha. Ini untuk dua yang diajak bicara, laki-laki atau perempuan. Nah, ya Zaidani iyakuma akramtu. Mana maf'ulum binya? Iyakuma. Ya Hindani iyakuma akramtu. Mana maf'ulum binya? Sama iyakuma. Asadis yang keenam. Iyakum bidomiha didoma juga dia. Maksudnya bersama mim saja. Paham? Didoma juga tapi bersama apa? Mim. Nah, perlu dijelaskan. Wahyal jama'ati dhukur al-mukhatabin. Kalau ini untuk banyak laki-laki dia aja bicara. Nah, iyakum akramtu. Iyakum. Asab yang keenam. Iyakunna bidomiha. Dengan didoma kafnya tapi bersama nun yang ditas. Tasdid. Sama dengan sebelumnya tadi keterangannya. Iya. Contoh. Wahyal jama'atil inasil mukhatabati. Dia untuk banyak perempuan yang diajak bicara. Nah, contoh iyakunna akramtu. Iyakunna. Asamin yang kedelapan iyakun yang kedelapan iyahu. Bidomil ha dengan bidoma apanya? Haknya. Wahyal mufradatil mudzakkaril ghaibi. Ini untuk satu orang yang ghaib. Laki-laki. Nah, iyahu akramtu. Iyahu. At-tasi yang ke-9. Iyaha bifatil ha, bifatah hanya karena ada alif. Wayal mufradatil muannatsatil al-ghaibati. Dia untuk satu perempuan yang ghaib. Nah, iyaha, iyaha akramtu. Mudah. Al-ashiru yang 10 iyaha i. Al-hadi asyara yang ke oh, al-ashir yang ke-10 iyahuma. Bidomil ha, bidomah hanya tapi tambah mim dan alif. Bidomah hanya dan tambah mim dan alif. Hiyalul mutanal goib mudakarun kana au muannatha. Ini untuk dua yang goib, laki-laki ke perempuan. Nah, contoh Az-Zaidani iyahuma akramtu. Al-Hindani iyahuma akramtu. Sama saja. Laki-laki atau perempuan. Al-Hadi Asyara yang ke-11 iyahum. Iyahum bidommiha dengan bidomma dia tentunya ditambah mim yang disukun. Domma dan tambah mim yang disukun. Wahyali jama'ati ad-dukuril go'idin. Dia untuk banyak laki-laki yang go'ib. Mudah sekali ya. Nah, contoh iyahum akramtu. Mana maf'ulun bi? Mana maf'ulun bi? Iyahum. Asani asyara yang ke-12 terakhir iyahunna. Didomma dia tentunya bersama nun de tasdid. Wahli jama'ati inati al-ghaibati. Kalau ini untuk banyak perempuan yang ghaib. Ya, ini bicarakan. Nah, contoh iyahunna akramtu. Ya, iyahunna. Kata beliau fadhamiru fi jami'i hadhil amtilati. Maka domir pada seluruh contoh ini domir munfasil. Domain terpisah mabniun mabni kan dia tidak berubah fi mahalli nasbin maf'ulun bih muqaddam berada dalam kedudukan nasab sebagai maf'ulun bih yang dikedepankan wa akramtu fi'il fa wa fa'ilun sementara akramtu itu adalah fi'il dan fa'il ya kan akram artinya fi'il tu artinya adalah fa'il jelas ya wa mitaluhu muqaddiman mamitaluhu muqaddiman minat tanzili mitaluhu muqaddaman mitalu wa mitaluhu muqaddaman minat tanzili contoh dia dikedepankan dalam Al-Quran qauluhu ta'ala firman Allah ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in paham gak ini contoh dalam Al-Quran wa mitaluhu mu'akhkharan contoh dia diakhirkan qauluka perkataan antum ma akramtu illa iyaka. Mana maf'ulun bih diakhirkan? Iyaka. Sabar. Ya Rehan. Tidak lari di jam. Wa qawlu ta'ala dan firman Allah ta'ala amaru alla ta'budu illa iyahu. Mana maf'ulun bih? Iyahu. Ya, iyahu. Wasohi. Ah, baru diterangkan. Ya, wasohi dan yang benarnya anna domiro huwa iya fakot. Bahasanya domirnya itu iya saja. Iya saja. Walawahikuha. Sementara yang ikut padanya. Kan ada yang ikut selalu. Iya ya yang ikut ya. Iya na yang ikut na. Iya ka yang ikut apa? Ka. Iya kum yang ikut apa? Kum. Paham gak ini? Iya hu yang ikut apa? Hu. Itu namanya lawahik. Paham? Yang ikut padanya huruf. Semua itu di Eropa, Pak. Huruf. Inilah nanti kedudukannya. Jadi, asalnya ka, ki, kum itu domir. Asalnya apa? Domir. Tapi dia domir kalau bersamu langsung dengan fiil, kalau bersamu dengan huruf, kalau langsung bersamu dengan isim. Kalau dia khusus dalam keadaan ini, iya, bersamu dengan iya, maka dia bukan domir. Tapi dia apa? Huruf. Huruf apa? Ya kalau menunjukkan yang diajak bicara namanya huruf kita. Kalau menunjukkan orang yang berbicara namanya huruf takallum. Huruf yang menunjukkan orang yang berbicara. Kalau menunjukkan yang dibicarakan namanya huruf goibah. Paham gak itu? Ingat, namanya huruf pasti mabni dan tidak punya kedudukan. Itu bedanya dia dengan domir nanti. Kalau domir kan mabni dan ada kedudukannya. Kalau huruf mabni dan tidak punya kedudukan. Itu bedanya. Jadi, yang benar domirnya iya saja. Dan lawahi kuha, pengikut-pengikutnya harufun, itu semua huruf. Tubayyinul murad, itu menjelaskan yang diinginkan. Apa yang dimaksud dengan perkataan kita iya? Iya siapa? Kalau kau, kepada kamu. Paham? Kalau ki, kamu perempuan. Kalau hu, dia, laki-laki. Paham gak? Menjelaskan apa yang diinginkan. Min ifrad, apakah dia inginkan satu? Wa tathniya atau dua? Wa jam'in atau banyak? Nah, misalnya ka satu, kuma dua, kum banyak. Paham kali ini? Dia menjelaskan apa yang diinginkan itu. Wa tadkir, apa yang diinginkan laki-laki seperti ka? Atani atau yang diinginkan perempuan seperti kalau ki? Hanya menjelaskan diinginkan. Wa takallum, apakah menunjukkan yang berbicara? Wa kitabin atau diajak bicara? Wa goibatin atau yang dibicarakan? Paham gak ini? Hanya menunjukkan itu semua. Wa hadza madhhabu Sibawai. Dan ini adalah madhabnya siapa? Sibawai. Kan ada yang menyatakan di sana domirnya ya iyaka. Sebagaimana huwa itu domirnya. Maka iyahu domirnya apa? Iyahu. Paham? Tapi madhabnya Sibawai domirnya iya saja. Setelahnya itu adalah huruf yang menunjukkan apa yang diinginkan. Paham ini? Ini madhab Sibawai rahmallah. Fa'ala hada, maka di atas hal inilah. As-sahih, yang benarnya. Antakula fi irabi iyaka akramtu. Antum katakan pada irabnya iyaka akramtu. Apa antum bilang? Iya. Domir munfasil. Nah, iya domir terpisah. Mabniun ala sukun. Mabni dari sahabat sukun. Karena iya sukun kan. Mabni di atas sukun. Fi mahali nasbin maf'ulun bi muqaddam. Berada dalam kedudukan nasab maf'ulun bi yang dikedepankan. Wal kaf, sementara kaf apa? Harfu dal, harfun dalun ala khitabil mufradil mudzakari. Huruf yang menunjukkan yang diajak bicara satu laki-laki. Paham kan? Huruf yang menunjukkan yang diajak bicara satu laki-laki. Jelas ini? La mahallalahu minal irab. Ini kalau huruf. Tidak ada kedudukannya dalam i'rab. Jelas enggak? Waqis alaihi baqiyatul amthila. Kiaskan atasnya sisa contohnya. Kiaskan atasnya apa? Sisa contohnya. Alhamdulillah maf'ulun bi selesai. Lanjut maf'ul mutlak. Sudah? Alhamdulillah. Daripada lihat-lihat jam terus. Kita pasti berhenti kalau sudah saatnya. Walaupun dilihat jam, kalau belum saatnya, tidak berhenti. Alhamdulillah. Besok insyaAllah maf'ulun mutlak. Selesai bulan 1 berarti ya? InsyaAllah. Tidak sampai habis bulan 1. Thank you, Sabra.